بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده أصلح فأنه غفور رحيم. Sisa-sisa masa lalu di tanganmu, ku temukan sisa luka goresan masa lalu di dagumu, di wajahmu. Di ucap bibirmu, di hatimu tersembul aroma sisa masa lalu. Sisa-sisa luka di hatimu datanglah ke perkampungan orang-orang taubat suci dan raga du du du du du du du du du du du du du du du du du du sisa-sisa luka di hatimu datanglah ke perkampungan orang-orang taubat suci sisa noda jiwa dan raga kawan datanglah ke perkampungan. katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.